أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أعلم بمراد ومنهم لن يكون تدب ستنها ساكن كبار مقام يستم يوتاي وانك نرو يأمن إليك. Maring sira Muhammad iza qoratat tatkala maca sira wa ja'an lalan anda diakan insun agung ala kulubihi mengata sepirang-pirang atini kupar maka akinatan ing pirang-pirang tutup-tutup auktiatan tiga sepirang-pirang tutup-tutup Alla yafqahu saking inda orana namaham ya kupar makahu ing Quran Yafqahu al-Quran tiga sawarana na yafhamu tiga sawarana maham ya kubar megah al-Quran na ing Quran wa bi adhani maqaralan ing dalam pirang-pirang telinga na ya kubar megah wa qara ing tuli atawa ing sumbatan atawa ing tutupkan ya tuli somaman tiga sepirang tuli Wala yasma'unahu wa gawarana ngarung ya kubar megahu ingkuran sima kabulin galawan ngarungu narima Wa iya rawkula ayati la yuminu lanamun ingali ya kubar megah ing saban-saban ayat maka orang ingali ya kubar megah orang iman kan ya kubar megah biya galawan ayat Hatta idha jauh kamalah malatat kalataka ya kubar megah ka ing sirah yujadilunaka maka yujalilunaka hale maduan ya kubar megah ka beka ing sirah ya gulu maka ngucap sabah alladzina kabaru wa ngakekang pada kupur ya alladzina kabain orana nama tiga seorana nahadha apa alhadha ikilaika al-Quranu illa Aging azatirul awalin Aging iku pirang-pirang Dongeng-dongeng kang awal kabeh Caritaan-caritaan kang awal kabeh Akadzibul awalin Tegasa pirang-pirang caritaan bohong kang awal kabeh Kal Allahi Kaya pirang-pirang gugumuyu Kaya pirang-pirang pigumuyun wala ajib lan pirang-pirang pikaheran jamu usturab tinutiaku jamu lapan usturab bidumi kalawan dendemak wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa iyuhlikuna illa anfusahum wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun Wallahu alam muradi wa hum lan utaya kupar makah ya nauna iku nyeregah ya kupar makah kabe anasing manusia nusaki itibain nabi tegesing anu tinggang yang nabi sallallahu alaihi wasallam ayan auna lan ngadoh ya kupar megah kabe tabadun tegesing ngadoh ya kupar megah kabe anu saking nabi malayu minu nabi maka orang iman kanya kupar megah kabe bi kalawan kangjing nabi wakil lan dan ucapakan apa lapan apa nuzilat dan turunkan ya ayat bi abi talib ing dalam ki abi talib kana gangane ya bi talibian ha iku nyegah ya bi taliban azahu saking milaran ingkang nabi tapi walayu minu bihilan orang iman kan ya bi talibi kalawan gangging nabi wa'in lan wa yuhlikuna lan orana nama tiga seorana na yuhlikuna ngaruh sakya kubar megaka bebinayanu kalawan ngaruh saking gangging nabi ila anbusawam angin birang-birang awake ku bar megali anab dororoh walaihim kena satwa neka madarat dan ne ihlak ikut tetap ingat dasai ku bar megah wa maya syurun ala nora warwaya ku bar megah kabe bidhalika kalawan mangkono-mangkono doror bidhalika kalawan mangkono-mangkono doror. Dek nyeritakeun kelanjutan tentang kufar-kufar Mekah nu teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percayaeun ka Al-Qur'an sebagai mukjizat. Tapi sanajan teu percaya nyana ka Al-Qur'an tetep bae orang Arab eta adalah orang-orang cendekiawan. Ahli fikir, ahli syair, ahli bahasa. Ahli akademi. Bahasana luar biasa Arab teh istimewa diakui sehingga ayalah pasar paranti kontes bahasa. Ayalah pasar paranti kontes syairan, pahebat-hebat syairan. Cek urang mah kuari mah kitu musabaqah. Musabaqah syairan, musabaqah bahasa, teh eta teh di Arab kos kitu. Jadi jelema bararoho orang Arab nungaran Abu Jahal dia pinter, nungaran Abu Sufyan dia pinter, nungaran ngaran tokoh-tokoh Quraisy lain letik-letik pemikiran anak istimewa teteh numantak diagung-agung ya ku pinter janu bodoh mati lo kainu diagung-agung pinter teteh. Jadi sangkilang Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul nyanana teu percaya ka Kangjeng Rasul sanajan Al-Qur'an ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi sebagai mukjizat nyana teu percaya hate leutikna mah ajib nyana ge sok ngadengekeun eta Qur'an hebat sebenarnya mah eta. Jadi cak nyana teh ji lamun ditilik-tilik memang hese cenah-cenah eta nyieun kos Qur'an nyana sakitu pala linterna ahli bahasa, ahli tata bahasa. Oh, luar biasa kana bahasa teh. Tapi nyana begitu ngadenge Al-Qur'an mah tercengang di hareupan ka anjeun nyana. Yah, buatan sia. Yah, tamah kitab naon. Tapi nyana keur ngarenung mah di imah kararieu bae. Bagus sebenar. Qur'an pohara eta Qur'an. Ih, lamun didengekeun ku janda atuh apa bae. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ninahin tungtungna teh akur. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kallabat samud bi tawaha idzin ba'tha asqaha. Cek Abu Jahal eta bisaan hak kabeh. Hakabe bisa eta Muhammad cek kana lalakona eta. Ji. Jana ngomong di imah mah lain lalagan. Hese eta cek jana kos kitu eta. Ih. Mantak ditantangan ku Kangjeng Nabi coba. Ayo tah okos ieu bae lah kos alam taro coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Alam kabeh. Aing bisa cek kana mim kabeh. Min gabeh jeung lam lah aing mah bisa. Coba cek Kangjeng Nabi. Al-fil artina gajah. Wa ma huwa al-fil, naon eta gajah? In huwa illa khurtumut tawil, gajah malaina naon kecuali binatang nutulalena panjang. Hai terus kecek kamu tadi. Enggak saya ingin sakitu doang bisa lah. Lumayan sakitu ge teh Abu Jahal ayamnya enggak bisa. Urang mah bisa atuh. Mun dititah jasar jago atuh Abu Jahal enggak bisa. Al-fil ma huwa al-fil in huwa illa khurtumut tawil. Sakitu mah lumayan teh Abu Jahal. Cak kajeng nabi, ayo maksudnya naon atuh eta maksudnya naon kan itu nak, ente yang menceritakan gajah bae. Ayo bae, eta Abu Jahal. Jadi okos juga agak, tapi sakapeng mah orang kos tu bodoh, sakapeng mah pika serien. Eta Abu Jahal, emang jawara mah kos gitu, jawara. Eta Abu Jahal, ngaromongnya nak. Di tempat perkumpulan manehanana hiji Abu Sufyan, dua Abu Jahal, tilu Walid bin Mughirah, opat Nadhr bin Harith, lima Utsbah, genep Syaibah. Eta Utsbah bin Rubaiyah Syabiyah, non gitu Syaibah bin Rubaiyah, Umayyah, tujuh Umayyah bin Khalaf, dalapan Ki Haris bin Amir, karumpul eta tokoh-tokoh musyrik kafir anu deuk ngaheurbiru ka Kanjeng Nabi, anu paling nentang ka Kanjeng Nabi, nyana ngarobrol tah nu dalapan nu sok ngadengekeun nyana ka Al-Qur'an, engke nyana ngarobrol bareng nyana ngobrol teh dina obrolanna kieu tas ngadenge Qur'an teh. Ngomong ka Ki Nadhr, iya Aba Qutaibah, maya gulu Muhammad, naon sih eta nu sok dibaca-baca ku Muhammad, naon eta, ma adri maya gulu, cak kene aya teh nyaona naon teh mun sok diomongkeun ku Muhammad mah eta mah ngan sakadarnya na mah kunyam kenyom biwir, biwirna kunyam kenyom nyana mah ngan saukur dongeng-dongeng nu baraheula. Jadi itu Muhammad mah kuaing didengekeun anak dongeng nu baraheula kumaha nyana mah teh mah kitabna teh sok ngadongengkeun Adam, ngadongengkeun Idris, ngadongengkeun Nuh, ngadongengkeun Sulaiman, Daud, Isa, Musa kabeh. Jadi jelema-jelema nu baraheula nabi-nabi teh didongengkeun teh ku nyana. Jakos itu teh mah kitabna. Tapi nyana eta bisa nakos itu nang di mana? Aing puyeng nyana teh. Di mana berita Muhammad sanu ngabejaannya? Atuh, eta pan maksudnya caritaan-caritaan nu baheula urang ge pan dina Taurat, dina Injil dibaca ku urang. Jadi teu sabaraha pan eta mu aya kabeh timimiti kajadian manusia Adamna Hawana kabeh eta nyana saha nu ngabejaan. Ge bingung buh. Eta bisaan kitu teu Muhammad budak kamari ieu, heran aing mah. Jangan dahar uyahna mah heulan urangnya. Soka juga uya-uya. Atuh, tajana jarobrol bae kos kitu tah. Jol bae Abu Jahal sok loba omong ke sia iman deui ka ditu aing obatur. Sok tararomong kos karari itu bae geus eta percaya tu percaya. Ulah sok haju diperdalem. Aing ge pugu-pugu yang cak Abu Jahal. Aing ge sok kadengekeun ta Qur'an. Sabaraha bagus eta. Atuh. Hiji bahasana tertata rapi, kadua makna netnya ku bagus teh. Katilu sakeus geus bubar cak Abu Jahal. Ke iman sia, aing blon sia. Geus bubar ke urang kumpul deui geus. Ke bola lubar ke ngadengekeun deui. Hiji bagus sakeuna. Amma yatasaalun anin naba'il azim hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cak Abu Jahal bagus. bagus amma ya tasaalun tina naon engke jelema nararanya anin nabail azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun ang engke perbedaan-perbedaan tina pertanyaan tersebut. Kala ulah kitu ke saya lamun bakal nyaraho gitu. Suma kala saya alam. Alam naj'alil arda mihada. Aju nyara tas ngadenge genteng ngarobrol deui aing tadi tas ngadenge. Aju bagus jasa. Koe ge katalar keneh cek kana sapotong-sapotong bae mah. Tah ku bagus teh. Aye brak si Abu Sufyan ge sarua. Aing tas ngadengekeun. Naon? Saya ngadengekeun naon? Aing ngadengekeun ieu tah. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ngineuhun eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakeun malaikat وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا weh malaikat-malaikat anu sarerem Sabi hati samhanu cara repet lempatna lempangna. Sabi qati sabqa terus pan mudabbir nyaritakeun malaikat. Ieu eta Muhammad bisa kitunya. Jol benador aing geus gadengkeun. Ngadengkeun naon tuh? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yazzakkar fatanfa'ahu dzikra. Terus be. Jabar agus eta Muhammad. Ngas bubar. Cek bujal tuluk sok diperdalam deun bahlil balu geus kitu mah tuh. Siake ariman deui. Ulah awas, janji setia. Urang ulah iman ka Muhammad ja. Ah siap, cakabehan deui. Tapi kan Quran mah bagus, bagus mah bagus bae. Jadi jadi ge sarua ka Al-Qur'an teh tah, jadi ge. Atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos tu teu nyaona naon mah tuh. Pinter Masya Allah. Kayak ngarobrol deh. Tapi gitu banget memang. Lu tadi diceritakan datang Ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughira, Nador bin Haris, Utbah, Syaibah, kabeh Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir, kabeh yastami'un al-Qur'an. Ngadarangekeun ngadengekeun ge eta nyana tercengang. Je, eta berita-berita nyana nang di mana? Akhirnya diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad. Endek ge ka urang malaikat. Datangna mere wahyu. Atupan aing mah nu teu jaon ka Abu Jahal. Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh. Atuh hooh cak Abu Sufyan sami teu jauh. Mabok aya di sia. Ulah loba omong sia. Kahayang aing mah malaikatnya turunlah ka aing ka Muhammad sih. Tapi eta kurang mun didengekeun ya stamina kurangnya da ngadengekeun. Eta ngeunaheun keur mah Muhammad nu sorana ngeunaheun. Haji eta bahasa-bahasana emang ge. Jadi di aralem ta ge sura loba omong sia. Tuh karar itu deh teh ieulah kupar-kupar mah kate ku sekarang itu. Mantap. Wa minhum man yastami'u ilaik dina sawarehna kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok kadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna 'ala qulubihim akinatan ku kaulan agung cik Allah geus dijadikeun hatena teh akinatan tutup-tutup Alayab halayab kahum wal maham kana Al-Quran hiji hatena geus diceplok ditutup wapi adzanihim wa qara jeung celina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ge ngan sakadar geugeuyan hungkul ku atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya na mengarahkana sabab-sabab pitutupeun Allah manutupeun hatena soteh, Allah manutupan ceulina soteh lantaran nya nangis nyeun sebab kana nu bakal ditutupan ku Gusti Allah. Kayaning nyana buang kawarah jasa, kayaning nyana teang musuhan jasa ka Kangjeng Nabi. Etalah sabab kana tutup-tutupna hate, tutup-tutupna ceuli teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani, dengan lemah, dengan sadar. Henteu. Geus ceulih na ditutupan ku Gusti Allah. Atehna teh ditutup ku Gusti Allah. Nyaho mah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae. Eta tah. Nyaho mah nyaho bae kana hukum teh, nyaho mah nyaho bae kenal mah kenal bae kana hukum, tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup. Na yalaw minhum tinasawarena kupar Mekah teh aya kupar, aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran, tetapi waja'ala 'ala qulubihim kukaula atena geus ditendenan akinatan agtiatan tutup-tutup. Sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima. Alla yafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayang nyana mah paham Al-Qur'an. Bahkan wa fi azalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup-tutup, geus disumbat, geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an. Urang mah sakieu mah alhamdulillah ya rabbil. Sa bali ngadengekeun Al-Qur'an. Sebalik eueuh deui Al-Qur'an. Sasa minggu sakali wae geus ngadengekeun Al-Qur'an. Geus pala yasmauna wa sima'a qabul. Teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima. Ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae. Ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang. Ngadengekeun teh seperti angin lalu bae. Padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah. Eta kubar Mekah baheula hampir teu beda jeung urang kuari. Quran didengekeun tapi dipahami henteu. Dipahami ku urang ala kadar doang. Setelah paham teu dipake. Buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kitu. Ieu carita. Atau tarolah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nyana make Al-Qur'an. Japa marentah nage mayoritas Islam, bahkan aya kiaian, bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian, tapi ternyata berita nu kaandap korupsi jeung korupsi, maling jeung maling bae teu make berarti ka Al-Qur'an. Di luhur da teu make, masyarakat nage teu make sarua. Mabok ambalaya, zina terus bae, judi terus bae. Ieu hukum Al-Qur'an deuk dikamanakeun coba. Urang sakadar panggil Muammar, sabar duit si Muammar teh. Merdeh, ayo 3 juta, 5 juta, panggil 10 juta, panggil. Dengekeun, eunya ngeunah. Eunya ngeunah. Luar biasa nyana ngadengek-dengek nyana ngan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah. Cak Muammar teh, ai praktea beres bulu dan jararina. Eta pan tadi tata wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Tah, wala taqrabu zina. Tapi hukum deuk di ka mana? Deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara. Maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener-bener sabulan sakali tamat. Sajuz teh sakeudeung jasa. Lamun urang macana lancar mah ngan sakadar 15 menit tarolah beusi patek trok 20 menit tarolah diradat disederhanakeun setengah jam tarolah jaga sekolot sajam 24 jam sapoe sapeuting mah nya henteu bisa sajam-sajam acan yang maca Quran bakal diseret ku malaikat haji maju wah nggak geter-geter jana. Ulang ageter sia. Sabada umur sia? 70. Potong masa balik sabada? 70 cokot 15. Hitung. Malaikat bae hitung sia ka aing. Aduh Gusti. 55 sabara kali tamat salilah hirup sia Qur'an ah. Ayo Qur'an sabar ajus kabehna ah. Pemain Belanda nu paling hebat siapa pemain bola nyahoan Ruud Gullit cenah kenalan kene ka tokoh bola dibandingkeun jaka surat Al-Qur'an. Masya Allah. Pemain Inggris su paling hebat sasya. Nyahun. Kanu koskarar itu menyahun. Wuh, luar biasa riwayat-riwayat bola nyahun ti mimiti si Pele datang ka si Pelu. Nyahun kabeh luar biasa. Tah ka Al-Qur'an mah kunaon teu nyaho engke dijejeleh ku malaikat sia teu bisa 10 menit acan sapoe maca Qur'an di televisi sia sabaraha jam ha di televisi sabaraha jam sia dijejeleh engke urang masyaallah mumpung kuari urang can pae geus balik gaji Qur'an cecekel cekel bae geus cak pemajikan ke mana ka haji mamawa Qur'an lo mau ngomong sia aing deuk ieu ye aing resep Qur'an ye jecek kiai ge baca tuh aing teu kabaca cak kana mata geus rabun-rabun teu kabaca hurufna ngagebleg aing leuleuh si mbak caang ta mah sial jasa cak pemajikan ka haji tolol ka Qur'an mah geus ngagebleg aing ka bujur masih kene nyata nyao aing jadi kieu ye hirup. Aye ka kula kumaha jelasan teu? Urang geus siaga. Urang jelas. Aduh, aya teh mah jeung urang Subang teh ku jelas tamah jeung urang Lampung Putih. Sanajan bari sok marah bae aing ngeresep ka marahna puguh. Tuh, eta kos kitu urang bakal disidang. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada yang ingin Al-Quran dina kitab Taurat ayat bahasa kiai ya abdi ama tastahi minni wahai hamba kaula apakah anjan teisin ka kaula cak Allah dina kitab Taurat yatika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariq tamshi fata'dilu anit tariq wa taqudu li ajlihi wa taqrauhu wa tadabburuh wa li ajlihi wa taqrauhu li wa tadabburih harpan-harpan wa tudabbiruhu harpan-harpan hatta la yafutaka minhu syai'un dina kitab Taurat teh aya saperti eta biartieuna wahai hamba kaula apakah anjeun teu isin ka kaula datang ka anjeun surat ti sebagian dulur anjeun surat ti babaturan anjeun surat ti kanu pake kacinta ku anjeun anjeun kabeneran keur aya di jalan leumpang patadilu anitorik anjin minggir heula watak udu diukeula nek maca surat eta watak rohu jeung anjin maca watu dabiru harpan-harpan sahurup-sahurup eueuh nu kaliwat hatta layu putaka bin husayut manitaliti luar biasa wahaza kitabi ieu pan kitab kaula anzaltuhu ilaika diturunkan ke anjin ia kitab anzurkum fasaltulaka minal kol kaulah nilikin ke anjin ngejelaskin ke anjin tina ucapan-ucapan wakam karartu alaik fihi litatammala tulahu wa ardahu suma anta muridu nahnu disababara kali kuaing supaya dipikir gede jeng panjang na jeng jeronet tapi suma anta muridu nahnu kulaon anjeun ngabalieur tina kitab kaula apa kuntu ahwanu alaik min badi ikhwanik apakah aing teh leuwih hina tibatan dulur maneh nu nyuratan coba eta lamun ku urang kuari di bahasa urang keun nu sederhana urang keur leumpang di jalan jol bae aya babaturan urang punten ieu teh Mang Udin teh nya muhuh ieu Juned aya na ieu aya surat ieu coba barang di deuleu si pengirimna teh Sarwiti keur di jalan teh keur di jalan cek Juned din kasih sieul ka dieu kasih aya ieu surat aduh lain samarangan dibuka surat ejeun ka negara ka mana ka numawana kula mah jadi negara ka sudah ke tunggu iya rokok teh ya ongkos aja cet boh dikieun 100 ribuan yo cet ayo nu jokot 10 ribu tah gaya pengusaha teh kos gitu, pengusaha pelit teh kos gitu. 100, 200, 110. Ah, ya. Sial geus. Sok bawa surat teh ku galedeg. Cek jurnal teh dindin kasih sila kasih. Baca orang baca kala surat. Neangan coba tempat anu ngeunah. Tempat anu ngeunah ulah di dieu. Di mah loba nu liwat. Tentrep baca. Berlayang tak bersayap. Berjalan tak berkaki. Ya maka mang-mang. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuanmu Junaid. Tak ada lain kecuali untuk menyatakan isi kandungan hatiku. Setelah pertemuan kita di pengkolan pada malam hari, disertai dengan rintik-rintik hujan, dari situlah hatiku menggetar ingin menyatakan isi kandung tidak ada lain kecuali I love you Junaid. Aduh, si Junaid tadi juga seri serangan nanti paeh doang Junaid. Surat lagi ngalipet lagi lalaunan. Tah, siap pernah disuratan semacam eta, bungahna luar biasa. Sanggesta bunga. Macan lagi uneka liwat saya tiga-tiga can. Andai kata ayah suara-suara lu ngaganggu, pasti suara lu ngaganggu eta. Hei, bandeng siap. Disentak ku siap. Andai kata rada poek, pasti melibat rehera sorotan ku siap. Kusu jasa sia eta di suratan ku eta. Bandingkeun jeung aing nyuratan make surat aing Taurat. Mun baheula kuari mah sarua wae, bandingkeun jeung surat aing ka sia Al-Qur'an. Pernah sia husu-husu maca surat ti kabogoh sia? Pernah sia tea ieu bener-bener luar biasa nganaon kitu ngaranna memahami Al-Qur'an, sakumaha memahami bahasa kabogoh sia? Urang bakal dikitu-kitu engke teh di akhirat. Bakal dikitu-kitu. Haji tadi sabara kali maca Quran sapoe? Sabara aja. Pernah teu disuratan ku babaturan? Pernah. Kusaha rekan usaha. Kumaha eta maneh maca surat aboh luar biasa husu jasa. Sebab didinya aya kauntungan kula disuratan ku ti Bandung, cek jeung teh ya di dalam suratna. Tidak ada lain, engkau harus mengirim barang. Udahlah, urusan harga diatur saja. Andai kata di situ suka dikeluarkan satu pasang sendal itu 20, udah saya beli 40. Udah nanti datang barang saya transfer uangnya. Pan etes ya husu jasa, lain husu deui. Wow, di otak teh anu geus kabayang lain duit Innova. Husu jasa husu, aya nu kaliwat eueuh tah eta teh. Atawa surat di atasan ka bawahan, atawa surat perintah aya nu kaliwat dibaca moal aya kabeh ge. Husu jasa. Resep lain resep deui lantaran aya kauntungan anu luar biasa. Aji siap maca Quran teh eta pan surat ti aing husu tante. Aji. Entu. Osok dibaca. Carang. Boga Qurana. Leungit. Tah dibandingkeun ku urang surat ti kabogoh, surat ti rekan usaha, surat ti atasan, husu luar biasa macana, padahal hanya sakicep keuntungan dunia, tapi Al-Qur'an nu bakal jadi keuntungan akhirat teu pernah dideuleu-deuleu acan. Andai kata dideuleu, salah makrojna. Andai kata geus bener teu husu deui macana. Deuk kumaha sia ieu hirup. Urang lamun dikitu-kitu coba di akhirat tade kumaha menta tulung ka saha. Nah, nu mantak gunakeun coba sesahirup ku ari nu geus umur 60 taun geus ulah kaluar-luar di kamar bae. Geus ulah kaluar-luar aing mah deuk di kamar bae. Bebeja ka anakna, Abah deuk di kamar bae. Emang kunaon? Kawin deui jeung anyar. Tah, baca Quran teu bisa loba ustad di lembur. cenah hese jasa janeanganna anu aya kula mah teu pernah pernah mimiti ge maca Iqra aya ngejah aya matak naon atuh selangkeun waktu atawa guruna datangkeun ka imah dan ka dedan kunaon maji baheula malah baji dor yeulah ngaku bae hayu hayang bisa maca Quran uta daek magahan mamang di dieu atuh daek bae mamang macan perah aja sabisa maca Quran kul mamang aya kudu ti Iqra heula atuh mang maji pokona bayaran sabar aja kutu siapa sok aja bayaran gitu sabaraha itu bayaranan aja ku sepen ku lagi buka anak pemajikan ku karena Allah oh angel gak bisa karena sebab gulana tegiat aduh aing nikmangan ustad karena Allah baik di mana ya ustad mal manggi pak haji karena Allah mah mal manggi tuh gus pas ini kos gitu baik aja geus satu siap angka naiknya heeh tu mulai eta teh hiji huruf dibayarna 10 lamun bebeneran macana mudhaafah ditikel-tikel bisa bi mi'atin 700 derajat aki-aki nu kakarek ngaji alif ba sing ade guruna artina guruna teh ulah ulah suing lamun usunya alif engke kan Pak Haji na alif, nih alif, atuh alif, nih alif sia alif sia alif aing alif aing. Siapa deh guru nat? Tak iya. Mulai Pak Haji alif batas jim terus eta hiji huruf 10. Datang ke khusu dibayar 700. Datang ke bisa, masya Allah luar biasa. Pintu sorga terbuka. Bidadari geus dia Haji Junet. Allah karim. Gas, aing mah nonton TV. Aing endek ngagunakeun waktu aing, ngamangpaatkeun waktu aing. Jati leletik aing nonton TV bae ja kosie-kosie keneh. Aing deuk ngamangpaatkeun waktu aing mun aing dibere 63 ku Gusti 3 taun deui aing paeh. Aing asal boga rido Gusti bae. Los, TV yang siata ka anakna dan ti anu bagus ka dieu. Pak, Abah sepeleng da naon ieu Abah? Bikin ka anakna. Los yang siata mah. Kunaon emang? Loba etaan, rumeuk ceuk geuna teh etaan. Loba sireuman, Abah mah hayang nu jelas. Cih, ya Abah kos kieu teh, aing lalagaan los yang sia. Moal aing. Aing moal ngadengekeun radio, moal ngadengekeun TV, aing maca Quran 3 taun deui, aing mun galibna 3 taun deui paeh, aing rugi can bisa maca Quran. Tah eta Ki Haji pohara jasa tamak Ki Haji. Pohara jasa tamangis istimewa bae tamak Ki Haji nu geus nokos kitu. Masya Allah. Engke lamun di sidang Haji Junet rayu. Ya, Pak. Berapa umur? 63, Pak. Barakali ieu maca Quran tamat da sapoe? Teu pernah pangan di akhir kula, ieu bodoh. Haju kula ngayanan kitu ngaranana ngundang guru. Sa guruna? Aya Salim. Lim, sia guruna? Heeh. Dibayar. Aya janjingna mah dibayar ka dede jeung henteu. Ah, geus. Bener-bener geus datang ka mana? Alhamdulillah bisa maca Quran. Jadi kula kuari mah maca Quran lantaran atuh awal-awal anyar-anyar bisa nangis kula mah ieu mah deuleuh bae di imah kula geus eueuh TV eueuh radio kula mah ngahaja bae imah maca Quran bae tah 3 taun kula maca Quran masya Allah eta nu umur 60 tahun teh bajidor janan di Jakarta baheula main dadu main remi dan lain sebagainya eta teh ku maca Quran 3 taun tobat beneran geus surga. Ya Allah, ya Rabbi, aya deui bahasa kieu. Ya Abdi, hei hamba kaula cak Gusti Allah. Yaksidu ilaika ba'du ikhwanika, wa tuqbilu alaihi bi kulli wajhika, wa tusqi ila hadithihi bi kulli qalbika. Fa in takallama mutakallimun aw shaghalaka shaghilun min hadithihi, aw mata ilaihi an kuffa. Hei hamba kaula, aya nu datang ka anjeun babaturan anjeun luar biasa ku anjeun dihormatna anjeun menghadap ka seluruh awak anjeun Hati anjeun ge luar biasa ngadegekeun kana caritaan-caritaanana. Andai kata aya anu ngaganggu hiji jelema, anu cacarita di deket anjeun pasti ku anjeun tea dihilingkeun an kupa cicing sia atau indit sia. Kuhusu-husuna ngobrol jeung dulur sia. Kuhusu-husuna ngobrol jeung babaturan sia. Wah wah ana za mukbilun alik. Hey, aing tiapan ngareup ka anjeun nu muaddisun laka, anu cacarita ka anjeun wa anta muridun anni bi qalbi. Tapi anjeun ngabalieur ti kaula ku hate anjeun. Aja'altani ahwana alaik min ba'di ikhwanika ta'alallahu an dzalik. Apakah anjeun ngajadikeun kakak aing cak Allah ka kaula leuwih hina tibatan batur sia? Coba eta mun urang dikitu-kitu di akhirat, bandingkeun sia waktu keur datang babaturan sia. Ngahormatna sia ka babaturan sia datang ka luar biasa, dirapihan kursi, dilapihan meja, didieukeun di tempat anu istimewa. Maneh ngahareupna téa ku seluruh awak maneh, wajah maneh disanghareupkeun ka babaturan sia. Hate anjeun ngadengekeun, ceuli anjeun ngadengekeun ucapanana, "Eueuh lu kaliwat, ade kata anu ngaganggu, nu gagangguna kam dihilingkeun kapan ku sia." Pan aing téh geus kahareup ka sia terus-terusan, kok sia teu daek ngahormat ka aing? Tah sia, awas sia ku aing sia. Apakah aing téh leuwih hina tibatan batur sia? Mun urang dikitu-kitu jaga engke di akhirat pikumaha? Masya Allah, masya Allah. Nayalah nu mantak coba Al-Qur'an. Al-Qur'an masih ngade. Urang manggitu san Al-Qur'an di jalan, urangna teu boga wudu. Komo boga wudu mah ibet teu boga wudu. Cokot bae, kajen teu boga wudu ge. Cenah boga hadas gede, cokot bae. Kunaon eta Al-Qur'an sing hade? Beusi pajar ngahinakeun urang ka Al-Qur'an. Allah Maha Uninga, abdi ngahormat ka Al-Qur'an sanajan teu boga wudu. Cokot. Simpen di tempat luhur. Quran mah henteu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade, Quran mah lain deui. Quran mah teu meunang di tumpangan kunu nanaon sing hade, ieu Quran di luhurna di tumpangan kitab fikih, kitab nahwu teu meunang. Komo ku majalah-majalah mah lain deui Quran. Mawa Quran mah sing hade henteu meunang sambarangan, kudu bener-bener penuh takzim. Ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna, ieulah Al-Qur'anul Karim. Baca kurang Al-Qur'an. Allah Maha Uninga, Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngora. Mantas salat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aya anak da kadenya bah neng abah ke maca Quran ne ya ya ti emak ye naon da duit balanja cenah balanja nu aya bae lah di emak di ditu bejakeun ka manca nu aya bae abah sia geus kitu jasa ya kada ya duit balanja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jol bae pemajikanana ye kaji ayeuna ulah ngaji bae. Tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanya. Aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae betul ngaji bae balanja. Sadaqallahu alazim. Canang geus sanggeus acan saayat geus sadaqallahu alazim. Ah, gara-gara sia tah duit balanja tah. Deuk dihareupeun TV kotrek. 2 jam dihareupeun TV. Maca Quran saya teh anggeus. Aye di TV 2 jam. Saeta engke bakalna disidang ke dihareupeun. Sabar ayat sia maca Quran saya teh anggeus. Aye Quran teh dianggeus geun. Atuh pan kaganggu ku pamajikan. Atuh beres bak mere duit teh ka mana? Hareupeun TV. Aye anggeus. Angus di sidang masya Allah karim. Sing ada nucan bisa maca Quran belajar, nugas bisa maca Quran mantas sholat baca, ulah datang kata maca atawa dihususkeun aing mah maca Qur'an teh geus boga waktu khusus jam sabara jam 3 peuting batur hees aing kere maca ya Allah ieu Qur'an lamun kurang dibaraca kabeh leuleus sate leuleus pejabat ge lamun sering maca Qur'an leuleus sate leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya kari masa ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang, kadananku ditalar, baca mun urang nu sok ka musala aki-aki atau ka masjid, Qur'an atendeun di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca bae. Ala kadar baca. Komo lamun memeh mao memeh sare maca surat Alif Lam Mim Tanzil jeung Tabarok. Tama geus maklum jasa tama. Memang saya rasa orang macam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma ataahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'in fala tatadhakkarun yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana maqdaruhu alf sanatin ma ta'udun dhalika 'alimul ghaibi shahadatu al-'azizir rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bana khalqa al-insani min tin ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين atuh angeus datang ka angeus mah datang ka asar ieu mah baca ta memeh sare sabalik Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus datang ka angeus kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha engke urang di jero kubur eta surat eta ngarupa ngarupa jadi malaikat Al-Qur'an eta fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing bae di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan sekualaikat gitu ya Alif Lam Mim Tanzil Tabarak Ikulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakan dia kitu ye cek kira aing mah tugasna nanya ah udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kedua anak bilatung jeung cacing nu endek ka nyana ku nyana dikoe hey, bilatung maka jeung wawanianan sia noel eta aing teh tabarok aing teh Alif Lam Mim Tanzil nucak Kangjeung Nabi Muhammad mun dibaca memes sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburanna pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas deuk ditimbang amal. Imbang amalnya nak kalinya guji. Nyana geus dadah we, tenang je. Aduh, coba eta. Teu ngeunaheun kumaha. Memeh sare Alif Lam Mim Tanzil jeung tabarok eta pepen sering jasa eta mah diceramahkeun ku kiaina. Ai kiaina ge emang teu lok maca ieu. Atuh teu nyambung. Atuh Gusti. Neuyeulah wayahna komo nu geus kolot mah. Isa baca di tamala tu aya ieu dina majmu nu mantek dipuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang. Isa teu talar mangeus ngalawudhu heula. Langsung bae memesare bismillah auzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. am yaqulu laftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika qul ya qawmam ha atawi ai am yaqulu laftarahu cek pemajikan anak kaji ieu aing geus kitu batu geus kula geus teu make calana ieu buringas deui teh Ki Haji ngadege teu make calana buringas. Agus ta sodaqallahul azim. Oke aja oplong ta batu. Ngadege teh pabajikanna ongkot. Eta ngomong kos kitu deui. Masyaallah, manis sawadak teh cemrok. Eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang. Eleh urang ku makhlukna. Eleh padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah, urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah, lamun waliullah manggeus lupa darata, geus teu inget tanaon. Hay urang mah neureuh pamajikan sabada geus ulah kieu we. Anzilul kita bila am yakul aja muka calana di hari penyana deh. Aduh guys kieu bae Quran hampir teu kaluhurkeun Allahu azim. Ya Allah ya karim ye Al-Qur'an baca ulah datang ka anak urang besi encan bisaeun maca Quran keuseu-keuseukeun Quran siap baca ganjaran anaknya anaknya bapak lain letik-letik ganjaran tes Quran geus sabaraha bulan sih ngaji di usaha tak aya 5 bulan mah coba dites emang abah bisa atuh deket tes gua cak anakna abah ge hayang bisa majibah tuh. Tadi itu kak ustad izin abang tu dasar abah neraka itu. Ieh, ku anak baca tes kurang anak naya. Bisa kita datang ke mana? Bisa ya budak macam makronnya aku nur rapi. Bikin. Tadi itu ke mana? Kaji Soka, ke Badusalam atau ke Badul Wase? Tadi kak ustad sedikit. Atau kali itu ke Banten guys. Ayo ke Banten guys ya. Wah di Banten koplaknya beda bulat. Tona bulat. Eh guys kali itu. Bikin anak kurang guys. Ulah dimusabaqahkeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing makhrajna rapi maca Quran ge urangna ge nu maca ngeunah ini. Atuh geuna nu macana ge. Eta nu sok teu ngeunah ini atuh emang nyanana ge maca teu ngeunah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bara-bara batur nyanana ge geus teu ngeunah. Teu ngeunah. Masya Allah baca na yala wa minhum may yastami'u ilaik. Ina sawarena ku permegah teh aya kapir anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna 'ala qulubihim akinnah ngan kami nu agung jeung Gusti Allah geus kajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an celina deui dicocokan numantak ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyanana nyeun sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha lamun manehna neuleukeun sakabe ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong jalma nu kalalapir teh Muhammad Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu mah kami ge geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in hadza illa asatirul awwalin teh aya tama Muhammad Al-Qur'an nu sok dibaca ku anjeun mah in illa asatirul awalin kecuali eta mah dongeng-dongeng ucapan-ucapan kaum-kaum nu baraheula eta mah ucapan-ucapan pikaseurieun eta mah ucapan-ucapan pikaanehan teu mah hanya sekedar dongeng-dongeng doang masyaallah hum yanhauna anhu wa yanauna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Ayat ini diturunkan ke Abi Thalib. Abi Thalib teh paman Kanjeng Nabi 10 bersaudara pamanna teh di antara na Abi Thalib. Setelah itu ayah ki Abdul Muttalib aki Kanjeng Nabi nungurusan Kanjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah ku hari Abu Thalib anu bertandang selaku paman ngurusan Kanjeng Nabi terus diurus diurus diurus diurus hanjakal teh dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga ngurusan mangurusan bae bentuk ngurusanana henteu lalawara lain sederhana bahkan anu deuk ngahancurkeun Kanjeng Nabi nyana jadi kalang dadana anu deuk ngarusak Kanjeng Nabi nyana kalang dadana anu ngahinakeun ka Kanjeng Nabi nyana kalang dadana anu deuk ngabahayakeun ka Kanjeng Nabi milaraan ngajerikeun nyana dihareup kalang dadana tapi rahasia Allah teu iman mamang nu jadi kalang dada aya naon ti Abu Jahal nyana kalang dadana aya naon aya ti Abu Sufyan nyana kalang dadana ti berbagai kanyeri-kanyeri nyana nu tandang diharep bahkan nyana pidato saudara-saudara sekalian jangan coba-coba Muhammad diganggu berhadapan dengan saya Abu Thalib tapi teu iman Masya Allah kerim rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kanjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang ceuk Kanjeng Nabi naon lo nu penting emang maca syahadat percaya ka Allah percaya ka abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca dua kalimat syahadat ditungtun ku abdi endeuk Abu Jahal Abu Thalib dan endeuk ditoel ku Abu Jahal macem-macem ora sok sembarangan sok syahadat-syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kanjeng Nemang coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya ku kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang emang mah endeuk maca dua kalimat syahadat cek bujang sembarangan susadat sesadat sadat nama tilu kali gitu hospai Kanjeng Nabi nyegruk cerik lain jeung cerikan naon teu iman tegor ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha hei Muhammad innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah Inna kalata hadiman ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakin Allah yahdi may yasha tapi Allah nu mere hidayah tinggalkeun Kanjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus merenung Kanjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak hal teu iman cek Gusti Allah ulah deui ka karek mamang teh anak Nabi Nuh Kanan darah daging wayah teh dibere hidayah mah henteu bae wayah teh dibere hidayah mah henteu bae ulah deui ka karek mamang ka karek Kanjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodo nayeuh turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib. Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kanjeng Nabi tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad dihina ulah eta Muhammad teh dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui eta kos kitu eta Abu Thalib eta. Iman mah ulah. Ulah. Dengekeun mah ku sia teh naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh. Ku sia perhatikeun mah henteu naon tapi aya dituturkeun mah ulah. Cek Abu Thalib. Masya Allah. Mahal jasa hidayah. Tak turun ayat ieu. Wa hum yanhauna kafir Mekah di antara Abu Thalib yanhauna nyararegah ka manusaan dina iman gagangnya Nabi nuturkeun ka Kanjeng Nabi wayan auna jeung ngajauhan kubar megate anu ti Kanjeng Nabi ane teu arariman ka Kanjeng Nabi wa in teu aya yuhulikuna rarusakna kubar Mekah teh ku sebab ngajauhan jeung nyararegah teh illa anfusahum kecuali ka dirina. Nyana teu iman ka Kanjeng Nabi rusak, nu rusak teh dirina ngan wa mayasurun. Nyana keur ngarusak dirina teh teu nyahuan bahwa dirina keur ngarusak. Teu iman ka Kanjeng Nabi nyilakakeun diri. Teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi cilaka dirina. Teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi cilaka ngan nyana teu nyahuan bahwa dirina cilaka ku sebab teu nuturkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad urang mah jauh zaman ti Kanjeng Nabi tepi ka ayeuna tapi alhamdulillahirabbil mahal ye hidayah mahal ye masyaallah nu mantak ti lumbur mana bae daek datang ka dieu aya imanan aya ngadengekeun coba-coba ucapan-ucapan Gusti Allah kalam-kalam Allah dina Al-Qur'an jeung dina fikihna eta teh anu ngetuk hate urang iman urang teh dibawa ku iman. Gede tante tak iman, wallah Allah bawa takwa tak iman. Ya, dibawa ku iman orang kah dia tu, aja ugas datang kah dia tu macam-macam ku mah iman nabe. Ayano aing mah di tengah bae gede berarti iman nata. Ayano di tangkal ambon bae rada letik mah iman. Ayano di mobil bae ku hari ngaji nela angis serba bae cenacaknya na gengsi aing mah kan, atu letik jasa tau mah iman nah. Ayano di jauh bae untuk kah dia di mana masing-masing bung aing mah kadinya mah izin, aing mah kolot cekinang di imah bae, atu tama. Kahalaganku gengsi ngan tetep bae aya imanan oh masalah sih oh masalah tapi ukurku sorangan bae ukurku sorangan janu di tengah ge emang lah minggu hareup mah moal cenah hareudang ge kan anu kaluar atuh macem-macem bae aya nu geus pasrah diri aing mah capek hareudang panas deuk di tengah bae mah nyepae cenah di tengah aya nu kitu bae teu nekat meureun tamat-tamat. Masya Allah, jadi bawa ku iman orang. Iman orang teh ngomong ngaroweco, ojahe. Pengenalan iman teh melalui Al-Qur'an, melalui fikih. Oh, nikmatin iman subur. Al-imanu yazid wa yankus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Mantak sing hade tah, urang deuk maot cara tadi sing hade. Nu kira-kira bangsa ahli lain ahli Allah ulah dideketkeun ka dugar sakara. Buktina Abu Jahal tadi tah. Abu Jahal ulah beusing ke urang naudzubillah min zalika sakarat datang tukang main nu babaturan jeung urang urang jawara ge bae babaturan urang nu baheula hay sakarat sia inget balak genep teu kieu ku jadi inget-inget balak genep hos bae paeh coba cilaka sia ye urang jadi anakna babaturan baheula bajidor ya ulah jadi aing hayang kapangih, kapangih haju gegeran ulah cicing dirinya. Balik deui. Geus kapangih, tungtun, geus kaluar deui. Kuna deui, balak genep ye nyasar ge. Ulah tapi pan lamun ahli Allah maka dia. Waalaikumsalam. Nyana ge ngarenjag ieu. Ngarenjag didatangkan ahli Allah menang sebabna. Sebab geus teu hayangeun kopi, teu hayangeun teh, teu hayangeun rokok. Teu hayangeun bakakak, teu hayangeun jeruk, teu hayangeun. Hayangeun doa. Geus teh hayangeun nya coba ge bere makakak bor-bor makakak aing si Mbak geus teh hayang jeung dina teh hayang doa nyekelan ka ahli Allah mah biasa teh nasihat bagi geunaheun geus ku ari mah ulah loba anu diinget ulah loba anu dibaca hiji be Allah beda nasihat keur butuh mah langsung inget Allah. Kerkiu manggis bet tafwid tafid dia lewih cina segala-gala pasrah nak ke Allah fawid hu out rawaruntan ya fawid tafid garan manggis bet tafwid bayar tafwid dia pasrah jasa geus ke Allah artinya pasrah jasa kapa bebeja bayar di hati Gusti abdi maka Gusti teu mawa dosa teu mawa danaon teu boga amal abdi maka Gusti kumaha Gusti bayar prak-prak aku kabeh di hareupeun Allah ulah ngaku hebat di hareupeun Allah. Aku dosa aya di abdi, kesalahan aya di abdi, tapi pan Gusti mah atuh pan maha hampura. Ka sorga abdi mah lain ahlina, ka neraka embung. Kumaha Gusti bae tama abdi mah. Ja ka sorga teu pantes kos abdi mah di ka sorgakeun ka neraka ja panas abdi mah. Cek Allah teu di tengah-tengah bae nya. kumaha Gusti bae lah atuh tengah ge atuh azaulah panas bae abdi kebel-kebel mah atuh ka surga keur bae Gusti. Eta bahasa nipu Allah eta kos kitu mah. Cak Gus Dur nipu Allah Gus. Eta doa nipu Allah cak Gus Dur. Kos kitu teh ilah ilah stulil firdausi ahla. Gusti abdi mah aya ka surga jalin ahli wala aqwa ala nari jahim kana neraka jahim bejana panas teu kuat. Sakit tu bae abdi mah geus bae Gusti abdi mah kumaha Gusti bae tama sakit tu bae tama ka manakeun atuh terserah Gusti ka sorgakeun bae teh tertipu berarti Gusti sahle teh Gus Dur aya-aya bae teh kitu nya sing ade keur sakarat bisi aya abah urang keur sakarat deuleu bapa urang baheula rada bajiro loba bapa turun ka situ tah toel ku urang mah di dieu bae mah ngobrolna ya bari ngarokok di luar ulah keuna di dieu teu betah. Teu betah. Maya ya santri ya, Kiai. Oh, ngalayat. Toeli ulah kebel-kebel. Kan eta Kiai, Kiai Golkar. Us ulah kebel-kebel ke nyeritakeun proposal deui. Geus teu bener-bener ahli ibadah keuna di dinya. Moal jauh ahli ibadah mah ngomongna ti Allah tobat kitu bae, Pak. Deureus panina. Geus janana ge beda, geus hampura ka geus hampura ka Allah bae geus hampura. Geus pinuh ku nasihat Allah. Ta eta teh geuna conto tah Kanjeng Nabi bae jeung Abu Jahal. Ta eta Abu Jahal anu menang. Singkirkeun. Tuh, kitu. Eta mah keur carita zahir geus kuatan bae ku urang kuari batin urang, iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing rajin-rajin jadidu imanakum bila ilaha illallah anyarkeun iman anjeun kumaca la ilaha illallah taye Al-Qur'an insyaallah kula minggu-minggu hareup jadi minggu saminggu deui informasi bae ti kuari bakal nyaba ka nagara anu di mana Qur'an diturunkeun bakal nyaba kanu mawa syariat ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal nyaba ka Imam Ghazali nu boga kitab Ihya Ulumuddin bakal nyaba ka nagara Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi lalakonna panjang tapi ke ngaji minggu hareup masih ngaji insyaallah kula berangkat namun teu Salasa Rebo ke keputusanana poe isuk antara Salasa jeung Rebo daye berjumlah 92 urang kiyaina Ki Uding Putat milu Kiai Haji Jamaluddin Pandegelang milu tadi nama di dieu mah ngan kula dong kula Ajasin Ji Mu Haji Entoh tadi nama prakara yang milu kabeh. Jadi kabeh milu adik-adik kula berikut minantu-minantu nah, Haji Rumdani, Haji Opang kabeh milu nah, insyaallah orang luar nage hatung mari lu loba Haji Firdaus milu termasuk Haji Epi, Haji Supendi mari lu termasuk Lurah Oji keluarga jeung bapak-bapakna kemudian adu anak Haji Madhuri marilu kabeh kemudian Haji Ani marilu terus lobaan jazadah numilunya kemudian tiluarna aduh orang Cikarang Haji Salim nunyian basement milu lobaan malahnya nama duka sebara orang nak kemudian adu ayna Haji Pandi nusok berangkatkan haji teh kita geser wade milu terus Haji Rosidi Ledung milu terus loba tanu mari lu teh tadi nama dek 20-an bae tapi hayang milu naik 50 hayang milu naik 60 hayang milu naik deui 90 geus tutup wariga lamun dibuka di wasi keneh aya keneh bae loba keneh ke kakarak pertama ieu mah teh eta kakarak ke ieu pertama beusi kumaha kubadi ditu da beusi naon kitu maksudna bercecer dan lain sebagainya kuari lamun dibuka bae nu lapor ka kaula loba jasa anu hayang milu cak nyana mah ka Bandung meureun ye eta ieu luar biasa ya, jadi lobaan itu demi lutunya orang ketos saja itu ayak terus ya 90 orang lah terus termasuk di Bekasi gaya dari Pak Joni itu ya nubahlah mobilnya dipakai ku orang non karena ngirim ke Yogyakarta teh kontainer wae tak milu dinya negedu kaupatan juga sabaraha nah, jadi ye, alhamdulillah ti Pasir Gadung nage aya marilu nah ye, berjumlah 92 jadi orang ngaji masih isuk insyaallah ngaji umroh itu carita nama kemudian ngan bari zara tadi nama ka Yordan Mesir Yaman sekaligus ngan perena kebal teuing jadi nah aina di Yordan aya Ashabul Kahfi di Mesir aya apa kuburan Imam Syafi'i Abu Darda terus jeung berbagai-bagai ulama di Mesir kemudian tadi hayang ke Palestina hayang ke Masjidil Aqsa kemudian hayang ke Yaman jadi loba kuburan-kuburan para nabi jeung para wali hayang ke Turki ternyata dihitung-hitung waktuna terlalu panjang akhirnya cuman ke Baghdad ke Iran Mekah Madinah. Tah sakitu ke minggu hareup masih ngaji, kemudian berangkat dah Selasa atau Rabu insyaallah. Jadi diperkirakan orang libur 2 minggu. Liburna 2 minggu, kemudian ngaji deui, moal kebel deui, Ramadan libur deui. Insyaallah tapi loba kiai-kiai anu kakula ngomong ye. Ngomong teh lainna naon cenah kiai padahal mah cenah mun nguji-nguji ganjaran mah mendingan ngaji bae cenah. Dibandingkeun jeung umroh mah sarua kula ge. Dina pikiran mah gedean ngaji sebenarnya mah ieu ganjaranna. Jeung mempertahankeun mah lain kiai pedagang. Kula jadi ge umroh kebel amat 2 minggu kudan aduh jadi kula lumayan ya di dieu. Siapa kitu bae cukure. Berbagai-bagai lah nu datang ka kula ku kula ditampung termasuk sababaraha kiai anu meureunanan sono bae ngaji tete kos kitu teh sehingga nyana nyaritakeun meureunan gedean keneh ngaji dibanding jeung ziarah umroh bener. Ngan ieu mah insyaallah cuman sakali ieu kaditun mah ku Allah bae santaran sono jeung Tuan Syekh sono jeung Imam Ghazali sono jeung nusok dihadiahan bae segala Musa Al-Kazim segala Junaidil Baghdadi segala kuah kubur eta nusok dihadiahan terus unggal poe teh ieu deuk nyaba kaditu ieu geus neruskeun lalakon almarhum Abah. Kula dek berangkat jeung Abah ka Baghdad, geus pasini jasa, pas dek daftar terjadilah perang Teluk. Eta pas perang Teluk teh taunan dek berangkat ka Baghdad. Ngan model akhirna loba nu kapanggih teh jeung almarhum ajeng kula henteu tapi di ditu di Baghdad lain loba aya lah urang di ngan wali caritakeun eta mah kos kitu bah. Meureun geus kadong niat ka ditu. Aya tak urang dia, urang Banten anu ka Baghdad aja kapanggih. Kapanggih ge dongeng, dongeng jeung urang Arabna didinya eta kapanggih tas Kidimyati. Kidimyati Cidahu geus jelas, tama Ki Armin nu manggihanana. Ki Armin maka ditu naik pesawat barang datang ka Baghdad. Cek urang Arab didinya cikene mah cenah balik saha? Dimyati Cidahu. Ju cakena itu kayaknya huan daftar nadei. Pas gitulah eta tasreh jasa. Aduh, ya buyana dongeng deui di dieu, tapi tertentu abuya ge dongeng aing mun tos di ditu cecek ge data. Antos di Baghdad. Teu kapangijing sasa, kapangijing si Dimyati Cilongok doang. Kos kararitu ilah berangkatna. Teu kayaknya rarawat. Takos karar itulah dongeng-dongeng anu kitu jelema-jelema karar itu. Urang ya kemari gaya dongeng. Karang pas dongeng itu ji bang eta di ditu bae nya nama di mah bukan umora. Teu bareres jasa. Batur mah di kuburan wali nya nama dikontrakan. Beres urang si Kupa emang karar itu bae pagawean. Nah iyalah dibejakeun ti ayeuna bahwa ke minggu hareup sakali deui. Kemudian orang ngadoa, mudah-mudahan kula disalametkeun sarombongan kabehan nu di dieu naga saralamet deui jeung urang sakumaha biasa, urang bisa ngaji deui sakumaha biasa, tetep ngaji saminggu hareup di. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين بارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعل متشبها علينا فنتبع الهوى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.